Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita melaksanakan riyin lepas surat al tasyiat ayat yang tadi dikali kori kita melepas surat al tasyiat ayat ingkang nomor dikali kori afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam tidak memperhatikan atau tidak melihat manittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah sesembahannya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi sesembahannya, ilah yang disembah, sehingga menjadi pengekor hawa nafsu. Sebagaimana seorang muslim menyembah Allah, sami'na wa atta'nanya itu kepada Allah. Adapun orang yang mereka menyembah hawa nafsu, sami'na wa atta'nanya itu kepada hawa nafsu. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia justru setelah sampainya ilmu kepada dia. Tegaknya hujah, sampainya ilmu. Karena lebih mementingkan kepada hawa nafsu dan lebih mengikuti kepada hawa nafsu, ilmu menjadi tidak berguna. Ilmunya itu menjadi tidak manfaat karena lebih mengikuti kepada al-hawa, lebih mengikuti kepada hawa nafsu. Oleh karena itulah, bapak sekalian, kalau kita ngaji, itu yang kita kedepankan apa yang akan kita dapatkan dari ilmu itu. Sehingga kita kesiapannya itu ngikuti ilmu. Peripun ilmu ini pun itu yang akan kita ikuti. Bukan hawa nafsunya yang dikedepankan. Kalau nanti hawa nafsunya yang dikedepankan, nanti ilmunya itu harus mengikuti hawa nafsu. Akhirnya ilmu itu hanya diikuti kalau cocok. Kalau enggak cocok, ditolak atau dipelintir-pelintir sampai cocok. Seperti orang-orang yang mereka mengedepankan hawa nafsunya, sehingga ayat-ayat yang dibaca itu seakan-akan tidak manfaat bagi dia, kecuali yang cocok dengan kemauannya. Akhirnya banyak melontarkan syubhat-syubhat. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup telinganya karena mengikuti hawa nafsu. Pengikor hawa nafsu itu nyun ngapunten budek, sehingga disampaikan ilmu yang hak itu telinganya kesumpal dengan hawa nafsu. Akhirnya ilmu yang sampai pun juga tidak didengarkan baik-baik. karena dia mentaati kepada hawa nafsu. Telinganya kayak budak, ini tertutup, kesumpel. Wa qalbihi, demikian pula hatinya buntet. Wa ja'ala 'ala basarihi ghisyawah, dan matanya pun seperti ada tutup yang menutup sehingga tidak bisa melihat. Matanya jadi tuli, hatinya menjadi buntet, telinganya menjadi tuli, hatinya menjadi buntet, kemudian matanya menjadi buta, ketutup. Sehingga karena seperti itu, suara yang datang enggak didengar, kebenaran yang ketok jelas enggak dilihat, dan sesuatu yang betul-betul sangat, ya ini jelas juga tidak dipikirkan. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau orang sudah seperti ini, bos kalian, sinten malih, siapa lagi yang akan bisa menunjuki dia setelah Allah? Sehingga walaupun datang penjelasan yang bertubi-tubi dari seseorang dai, ustadz, ulama, tidak kurang-kurang kebenaran sampai, tapi karena masalahnya itu seperti tadi, ya enggak ada pengaruhnya. Hanya Allah yang bisa membuka hati mereka yang buntet, mata mereka yang buta, dan telinga mereka yang tuli. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran, wahai manusia? Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan kalian seperti orang-orang yang tadi, yang telinganya tuli, matanya buta, hatinya tertutup, sehingga tidak mendapatkan faedah apapun dari ilmu yang Allah ajarkan. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan tidak lain kehidupan kita ini ya hanya di dunia ini saja. Urip iku ya ning dunya iki tok. Enggak ada kehidupan lain. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup ya hanya di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa. Sehingga ini adalah aliran yang dikenal dengan dahriyun. Aliran dahriyun itu aliran yang mereka ini mati urip ya hanya ngikuti waktu ini aja. Kita hidup di dunia ini saja, enggak ada yang mematikan dalam hidup kita kecuali ya hanya waktu yang berjalan. Itu yang menjadi ya ini pemikiran atau keyakinan mereka, kaum tahriyun. Sehingga orang seperti ini, loh sekalian, ya mikirnya itu hanya dunianya saja, enggak lebih daripada dunia yang sedang dia hadapi. Dia enggak percaya dengan semua kehidupan setelah mati. Sehingga dipenak-penake ya urip sekarang ini. Sehingga dia tidak memikir lagi semua resiko kehidupan setelah kematiannya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Pemikiran mereka yang seperti itu, loh sekalian, itu sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Hanya rosoni atau hanya ngikuti pola pikir mereka yang pendek. Mereka tidak punya ilmu yang mendasari untuk menegaskan keyakinan mereka bahwa hidup itu ya hanya sekarang di dunia ini. In hum illa yadhunnun, tidak lain yang mereka ikuti hanya sangkaan-sangkaan saja. Rumangsanya, jadi hanya sangkaannya saja. Maka tiap-tiap negeri beda-beda sangkaannya, perasaannya beda-beda. Karena mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Sedangkan kita orang yang diarahkan untuk betul-betul mengikuti ilmu risalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang semua, yakni kehidupan setelah mati. Maka seperti yang kemarin kita sampaikan, kata para ulama, nah kalau buat roti pakai ro'yu, artinya ilmu tentang buat roti ya pakai ro'yu. Dengan akal itulah manusia diberikan oleh Allah keluasan dan kemampuan untuk berpikir berkaitan dengan kehidupan dia, berkaitan dengan kebutuhan yang dia cukupi, makan, minum, transportasi, hal yang berkaitan dengan teknologi, mata, telinga, dan semisalnya bicara, itu wilayahnya ro'yu. Tapi kalau berkaitan dengan kubur, itu harus pakai ilmu risalah, ilmu wahyu. Karena enggak ada yang tahu tentang kehidupan kubur kesana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita betul-betul meyakini kehidupan alam barzah kesana, itu tidak dituntut pakai pengalaman. Pengalaman 5 tahun yang kubur baru cerita, enggak pakai pengalaman. Ini adalah berkaitan dengan keyakinan yang karena keimanan kita, sehingga hanya dia itu masuknya orang yang iman atau enggak, gitu aja. Kalau kafir ya pantas bicaranya enggak pakai kontrol iman. Kalau mukmin dia pakai ilmu berkaitan dengan pembicaraan semua yang ghaib. Wa idza tutla alaihim ayatuna, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan ayat-ayat Allah, bayyinatin, yang penuh dengan penjelasan-penjelasan sehingga betul-betul gamblang. Wahyu yang Allah ajarkan kepada manusia itu sangat gamblang bagaimana membimbing kehidupan manusia. Maka hujjatahum illa an qalu utu biabaina in kuntum shadiqin. Tidak ada hujahnya para penolak, orang-orang yang mengingkari alam barzah dan kehidupan setelah kematian, kecuali hujahnya untuk menolak ajakan untuk beriman seperti ini. Apa hujahnya itu? Mereka mengatakan, umpamani alam kubur itu temen ono, mbok ya dihidupkan, didatangkan bapak-bapak kami yang sudah mati dulu, mbok didatangkan. Kalau kalian orang yang betul-betul benar-benar memang alam kubur itu ada. Ini tuntutan kayak gini itu dari zaman dulu kala sampai sekarang. Itu ya hanya warisan-warisan ngeluteknya itu sekitar itu aja. Karena memang berangkatnya dari tidak percaya dengan kehidupan ba'dal mamat. Sehingga kalau diterangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam barzah kesana, alam barzah dan yaumul akhir, itu tuntutan itu mbok yo iso nekakne ndi nek temenan itu tekakno uripno maneh, tekakne bapak-bapak kita yang dulu udah mati. Wong nyata ini juga ada, enggak ada yang kembali. Enggak ada yang kembali satu pun, enggak ada yang kembali dari yang sudah mati beratus-ratus tahun juga enggak ada yang kembali. Sehingga mereka anggap itu adalah hanya dongengan warisan saja. Qul, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu yuhyikum thumma yumitukum. Katakan ya Nabi, Allah yang menghidupkan kalian dan Allah pula yang kemudian mematikan kalian. Kalian dulu itu kan tetesan air gilani, terus iso dadi mbleger kayak kamu ini. Itu ceritane kepiye, sapa sing gawe? Itu Allah SWT ingatkan, siapa yang menghidupkan kalian, terus yang mematikan kalian juga siapa? Nek urip-urip sageleme dhewe kok ya rasa milih. Nek mati-mati sageleme dhewe kok ya rasa ngarani, aku pengen mati umur 50 tahun atau pengen mati umur piro. Itu karena memang ada yang ngatur hidup dan kematian manusia. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula nanti yang akan mengumpulkan kalian di hari kiamat kelak. Hari yang manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. La raiba fihi, yang hari kebangkitan, tegaknya hari kiamat itu tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Apalagi Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai macam model penjelasan berkaitan dengan penjelasan bahwa betul-betul nanti akan ada yaumul ba'ats, penjelasan berkaitan dengan penciptaan manusia, berkaitan dengan pengalaman yang sejarah yang pernah terjadi, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, kisahnya di zaman Nabiullah Musa, kisahnya di zaman Nabiullah Ibrahim, kisahnya ini dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah menyebutkan tentang menurunkan air hujan, menumbuhkan tetumbuhan. Semuanya itu diantara cara-cara Allah mengingatkan, menegakkan hujah berkaitan dengan akan adanya yaumul ba'ats. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu, alias bodoh tentang masalah tersebut. Dan bodohnya itu nemen, bodoh kuadrat, bodoh dan tidak mau dikasih tahu. Kalau dia bodoh lalu mau dikasih tahu itu masih baik. Tapi ada orang bodoh dan enggak mau dikasih tahu, sehingga senang dia tenggelam dalam kebodohannya. Maka kata orang, orang bodoh itu macam-macam. Ada orang yang tahu dia bodoh, orang yang bodoh dan tahu dia bodoh, ini orang yang gampang untuk diajari ilmu. Dia sadar sepenuhnya kalau dia itu bodoh dan dia butuh ilmu. Ada orang yang bodoh tapi enggak tahu kalau dia bodoh, sehingga tidak mencari tahu, tidak mencari ilmu. Dia menikmati kebodohannya, lebih senang bodoh ketimbang tahu. Sebab nek ngerti ndak ra itu, opo-opo ra itu, sehingga senang bodoh. Ada orang yang bodoh sok keminter. Ini yang membuat nek, dideleng itu wetenge senek, blenger. Dia bodoh tetapi dia keminter, sehingga betul-betul ini serba terbalik-balik. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menerangkan tentang kekuasaannya. Dan Allah termasuk diantaranya hujah bahwa kalau Allah Allah itu pemilik langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala gampang untuk menghidupkan manusia lagi. Karena la khalqus samawati wal ardi, la khalqus samawati wal ardi ini akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat, lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maksud untuk mengembalikan hidup lagi enggak bisa. Ini termasuk kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan pada kita. Wa yauma taqumu sa'ah yauma idin yakhsharul mubtilun. Dan pada hari kiamat kelak, ketika tegaknya hari kiamat, maka pada hari itu yaksarul mubtilun, orang-orang yang batil, ahlul batil, orang yang rusak akidahnya, mereka itu akan betul-betul rugi. Rugi karena selama ini dia tenggelam dalam kebatilan. Dia tidak mendapatkan untung sama sekali di dunia. Kalau dia menikmati kenikmatan dunia dengan kebatilannya juga enggak seberapa kenikmatan yang dia rasakan. Setelah itu dia nyemplung ke jahanam selama-lamanya. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Dan kamu lihat pada hari itu, di hari kiamat itu, setiap umat mereka bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa apa-apa lagi, enggak ada yang bisa menyombongkan lagi. Di dunia ini masih bisa dia bisa gembede, dia masih bisa membusungkan dada, dia masih bisa menunjuk diri bahwa dia seakan-akan orang hebat yang besar. Ah, besok mereka semuanya akan datang di hadapan Allah dalam keadaan bertekuk lutut, mereka tunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Yang Maha Kuasa. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat akan dipanggil kepada kitabnya. Para ulama menjelaskan ila kitabnya itu bisa maknanya itu setiap umat akan dipanggil berkaitan dengan kitab masing-masing, Taurat, Injil, Al-Qur'an dan yang lain-lainnya itu. Bagaimana, apakah selama ini mereka menegakkan kitab-kitab yang diturunkan Allah? Yang kedua, manusia akan dipanggil ila kitabiha, yaitu kepada kitab catatan masing-masing. Semuanya perbuatan manusia sudah direkap, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gampang bagi Allah. Sekarang aja teknologi antum bisa lihat, bisa merekam semua jejak omongan manusia, jejak perbuatan manusia, baik dengan tulisan-tulisan atau dengan gambar-gambar. Tentu Allah ya lebih canggih lagi. Wong itu semuanya karya manusia, bisa merekam semua yang dilakukan manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Maka tidak akan ada yang luput dari rekaman, dari liputan Allah, dari catatan Allah. Masing-masing orang akan dipanggil kepada kitab catatan amalnya. Sehingga betul-betul mereka akan ini merasa bagaimana dirinya ketika dia menerima kitab catatan amal. Ada yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya dan dia bergembira. Dia bergembira. Fa'amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang mereka menerima kitab catatan tangan dengan tangan kanannya, maka pada itu mereka betul-betul merasakan kegembiraan, bahkan berbangga dengan kawan-kawannya tentang isi kitab catatan amalnya. Adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal dari balik punggungnya dengan cara melingos atau dengan tangan kirinya, maka dia akan jerit meratapi tentang isi kandungan ini kitab catatan amal dia. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kalian dibalas sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Sehingga Apakah kita nanti di akhirat termasuk ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah? Orang yang berbahagia atau orang yang celaka? Niku persani kemawon nopo ingkang sampun kita lampahi dinten niki. Yang jelas, inna rahmatallahi ma'al muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya akan bersama kepada orang yang berbuat baik. Lah kita ini termasuk al-muhsinun atau al-musi'un. Orang yang berbuat baik atau orang berbuat buruk. Orang yang muttaqun atau al-mujrimun. Orang yang takwa atau orang mujrim. Kalau kita sekarang ini orang yang mujrim, jangan ngimpi kita akan panen tanamannya orang yang takwa. Niku sampun saged diwaos, dilihat dengan amal-amal kita sendiri. Karena Allah tidak akan zalim terhadap manusia. Hada kitabuna yang tiku alaikum bil haq. Inilah kitab kami, ini kitab Allah, catatan Allah. Inilah kitab catatan kami. Yang tiku alaikum, yang berbicara tentang kalian, cerita tentang kalian yang sudah direkam dari awal sampai akhir, ditulis semuanya kejadiannya, tinggal kemudian dibaca, iqra kitabak kafa bi nafsika alaikal yauma. Ini bacalah kitab kalian sendiri. Cukup kalian menjadi saksi atas diri-diri kalian sendiri pada hari ini. Suruh baca sendiri. Catatannya enggak ada yang gesek. Sampai Allah pun tanya kenapa ada catatan yang keliru. Enggak ada yang keliru, semuanya adalah catatan sesuai dengan kadar amalnya manusia sendiri. Semuanya adalah bil haq. Catatannya itu catatan yang hak, enggak ada yang batil, enggak ada yang palsu, enggak ada yang keliru, semuanya adalah catatan yang benar. Sehingga apa yang kita ucapkan dan apa yang kita amalkan itu sami kemawon kados kita nulis piyamba. Hari ini jam sekian saya di tempat ini melakukan perbuatan ini. Saksinya satu Allah, dua malaikat, ketiga bumi, keempat dirinya sendiri. Itu akan menjadi saksi semuanya, sehingga dia sudah kayak nulis sendiri apa yang dia lakukan. Semuanya ditulis oleh Allah dengan malaikat yang Allah tugaskan mencatat perbuatan manusia. Sehingga pas sekalian di tempat-tempat yang Allah suka, hendaknya kita ini termasuk tercatat ada di situ. Majelis taklim, mudah-mudahan kita termasuk di antara daftar orang yang ada di majelis taklim. Baca Quran, mudah-mudahan kita termasuk orang terdaftar di antara orang yang baca Quran. Sedekah juga demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang terdaftar yang orang yang bersedekah. Jangan di tempat-tempat yang Allah senang kok kabeh kosong, enggak ada daftar namanya, enggak ada. Kumplang semuanya. Kemudian di tempat-tempat yang Allah murka, oh ada semuanya itu. Oh fulan ada sini-sini, ada semuanya. Ini medeni yang demikian. Sehingga bagaimana caranya nama kita ini ada di setiap tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala suka, Allah ridha. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala, kami yang memerintahkan para malaikat untuk mencatat ma kuntum ta'malun, apa yang kalian lakukan. Sehingga semua perbuatan manusia terekap. Sampai ucapan di antara mereka, ya laitani, ya laitana mali hadal kitab. Ya laitana mali hadal kitab. Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan ila aqsaha. Tidak ada yang kecil apalagi yang besar, kecuali semua terekap, tercatat. Kitab catatan apa ini? Sehingga dibuat terbelalak, terkejut-kejut, apa yang telah dia lakukan di dunia, sampai yang kecil-kecil semuanya catatannya itu ada. Fa ammal ladina amanu wa amilu salihat. Adapun orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, di dunianya hatinya itu isinya iman, hatinya bukan isinya kufur, hati kayak ceret atau kayak cawan, mau diisi kekafiran atau kesyirikan atau kemunafikan atau kemaksiatan, maka itu adalah wadah, hati kayak wadah. Atau itu semuanya kita buang semuanya, lalu kita isi dengan keimanan, dengan ya ini akidah yang lurus, tauhid, sehingga isi hatinya itu adalah isi yang indah, isi yang bagus. Adapun orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Allah akan memasukkan mereka, Rabb mereka, Allah akan masukkan mereka di dalam daftar orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disayang oleh Allah, hidupnya itu penuh dengan kasih sayang Allah sehingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala minal marhumin, di antara orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dzalika huwal fawzul mubin. Orang yang seperti inilah yang betul-betul akan sukses, betul-betul sukses, sukses yang sejati itu ya orang yang mereka hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kok hanya dagangannya laris, kemudian bisnisnya itu sukses sampai dadi konglomerat yang paling konglo, yang paling konglo apa? Yang konglomerat yang paling sugih itu, kalau hanya itu tok, tapi dia nanti itu menjadi cemplungkan ke jahanam, oh itu enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Karena pesugihan dia sebanyak apapun enggak bisa dipakai untuk tebusan kesulitan yang dia alami di akhirat kelak. Walau anna lilladzina dzalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah. Seandainya orang-orang yang zalim itu dia memiliki dunia dan sisinya dilipatkan dua kali lipat lagi, sehingga dunia dan sisi itu milik dia sendiri, jenengan dompleng kabeh, ngontrak, wabeh itu milik dia, ditambah dua kali lipat lagi, itu kalau dia sengsara di akhirat, laftadau, pasti dia akan jadikan itu sebagai tebusan untuk menebus kesulitan azab, min su'il azab yaumal qiyamah, dari keburukan azab dari kiamat kelak. Tetapi Allah tidak akan pernah mau menerimanya. Sehingga kalau di dunia ini orang itu sukses, di akhirat rugi, itu rugi. Dia adalah orang yang bangkrut, rugi. Dan kelezatan yang dia rasakan selama hidup itu enggak akan ada lagi rasanya. Sebaliknya, kalau orang di dunia itu rekoso, bahkan paling rekoso, di akhirat untung, sukses, seluruh kesulitan dunia enggak akan terasa lagi ketika dia sudah menikmati jannah. Sehingga, sekalian, paling boten target kita ini harus sukses akhirat, itu patokan total, patokan mutlak. Jangan sampai merucut. Sehingga mau jadi apapun, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, mau jadi pejabat, mau jadi presiden, mau jadi apa, itu targetnya harus sukses akhirat. Kalau enggak, oh ciloko. Dunianya itu enggak akan, dia enggak akan ada maknanya berkaitan dengan kesulitan yang akan dialami di akhirat kelak. Wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang mereka kufur, afalam takun ayati tutla alaikum. Wahai orang yang kafir, apakah memangnya ayat-ayatku itu belum dibacakan kepada kalian? Apa dulu kamu hidupnya itu di tengah hutan yang hanya kumpul dengan munyuk-munyuk, sehingga enggak pernah dengar ayat Allah dibacakan? Atau sesungguhnya sudah dibacakan tetapi budek, memang enggak mau dengar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Fastakbartum, kalian kemudian sombong, angkuh terhadap ayat yang dibacakan kepada kalian, enggak mau dengar, enggak mau menggunakan pertimbangan akalnya, mikir sebentar gitu aja, sehingga betul-betul akan merenungannya itu bermanfaat. Orang kalau tidak pernah merenung, bos kalian, itu syaitan yang mengelilinginya itu, syaitan dan teman-temannya itu yang membuat dia itu kemudian enggak sempat berpikir bahwa sesungguhnya ini benar. Akhirnya tidak pernah membuat, tidak pernah berdampak kepada dirinya. Dia karena ini sedang terlilit kepentingan dunia ini yang susah dia itu untuk berpikir sebentar. Atau kemudian renungannya itu bermanfaat. Kadang-kadang sempat merenung, janjane bener. Tapi lilitan kepentingan dunia itu yang membuat dia kemudian renungan tadi itu hanya lintasan, kemudian ketutup lagi, gak bermanfaat. Karena kepentingan dunia yang ada pada dirinya. Maka sekalian, kepentingan-kepentingan dunia ini yang sering membuat manusia itu terhalang dari mengikuti kebenaran yang terkadang dia sudah betul-betul lihat dengan mata kepala, dengan renungan hati, dan dengan pemikiran mendalam kalau itu betul-betul benar. Tetapi karena kepentingan dunia yang sesaat, umpamanya pengen jadi lurah atau pengen jadi gubernur, gubernur ya ping piro, paling ping 2 periode sekarang 2 tahun, 10 tahun itu nek lewat, sudah lewat itu namung sak kelamutan, kaya ora kroso, kok kaya ngimpi. Itu belum mikir rekosone dulu waktu pengen jadi gubernur, atau setelah jadi gubernur juga tetap rekoso. Itu kalau harus kemudian ngorbankan barang yang benar, itu eman-eman. Nyun ngapunten, mboten nyucuk. Corot yang golek niku mboten nyucuk. Pirsa mboten nyucuk. Nggih mboten nyucuk. Ra nyucuk karo rekasane. Lah wong arek mangan sak dulitan ra nyucuk karo mlakune, ra nyucuk karo rekosane, pokoke ra nyucuk blas. Ra nyucuk. Sehingga kita ini bagaimana bisa menikmati dunia ning ya ahli surga, itu yang dicari. Sehingga jangan sudah dunianya sudah babak belur, enggak karuan bentuknya. Sudah gitu surganya merucut. Ini adalah kebangkrutan dunia akhirat. Wa kuntum qauman mujrimin, dan kalian tuh kaum yang mujrim, kaum yang rusak, kaum yang jahat, sehingga menikmati hal-hal yang dilarang oleh Allah, melanggar ini tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Sombong dan jahat, sehingga dia pun sukanya kepada hal-hal yang buruk. Sehingga untuk menjadi hamba yang benar itu modalnya tawadhu. Kedahantan modal tawadhu. Ada hatinya tawadhu, tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kepada Allah sehingga betul-betul dia kalau terima kebenaran, ini saya terima ya Allah, karena ketundukannya dia kepada Allah, tawadhu-nya kepada Allah. Dia terima kebenaran walaupun yang membawa itu orang lebih rendah daripada dia, yang lebih bawah daripada dia, tapi itu kebenaran, maka dia tawadhu, maka dia pun menerima kebenaran tersebut. Tapi kalau sudah punya modal sombong, niki penyakit pertama yang membuat iblis menolak kebenaran adalah aba wastakbara istikbar. Sombong, istikbar niku rumaos gedhe. Rumangsane gedhe padahal asline mboten gedhe. Wong makhluk niku cilik, lemah, betul-betul dia itu enggak ada kekuatannya apa-apa. Dia itu sombong sebab rumangsa gedhe. Istikbar niku rumangsa gedhe. Maka setiap mukmin slogannya itu setiap saat, apalagi ketika kita sholat, Allahu Akbar. Allah yang lebih agung di atas segala-galanya. Wa idza qila, dan ketika dikatakan kepada mereka itu, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar lo. Betul, janji Allah itu betul, orang ngapusi benar, betul, betul, benar. Wasa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan lagi. Betul, betul, yaitu nyata, enggak ada keraguan. Kultum, kalian mengatakan, karena kesombongannya, dia mengatakan, manadri masa'a, aku ora ngerti, opo kui kiamat. Orang nyambung, jadi merasa dia itu enggak nyambung, enggak masuk akalnya dan tidak nyambung. Omongannya itu di luar nalar, itu hanya orang-orang yang ngumyang aja itu. Sehingga dia merasa manadri masa'a, kurang ngerti. Sing mbok omongku ya apa ora nyambung. Sering orang yang mereka itu memang enggak punya perhatian dengan agama, kalau suruh ngikuti pengajian, ramudeng ya. Ramudengnya itu bukan karena dia itu enggak mudeng. Memang hatinya itu yang buruwet, sehingga tidak bisa menangkap apa yang disampaikan, bukan karena enggak jelas. Kalau soal jelasnya itu insya Allah penjelasannya ya gamblang, ya jelas, dijelaskan sak ceto-cetonya. Tapi karena memang hatinya yang tidak bisa memahami, itu selalu enggak nyambung kalau diajak bicara tentang agama. Nek diajak ngomong dukun, itu sanajan ngawang-awang ra nyambung blas, itu ya nyambung. Ya disambung-sambung ke dhewe iki. Ketok nyambung. Khurafat-khurafat itu ya nyambung. Inna dhunnu illa dhanna, kami sangka bahwasanya kiamat itu hanya sangkaan aja. Hanya sesuatu yang tidak ada nyatanya, ora bener. Iku hanya cerita-cerita wong biyen-biyen wae ku ditiru-tiru. Dibolak-balik dubulan bala ini meneh, ditiratiru, wong nyatane, wong-wong biyen sing mati ya ora ana sing balik. Ora ana sing balik, ora ana sing urip meneh, teko ngandani, tenan lho, ana tenan, ora ana. Itu sehingga dia bilang itu hanya sangkaan aja. Wa manahnu bimustaiqinin, dan saya tidak yakin kalau akhirat hari kiamat itu ada. Ini adalah kehidupan orang-orang yang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang kayak gitu. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu, dan telah nampak jelas bagi mereka keburukan-keburukan apa yang mereka lakukan. Di akhirat kelak, betul-betul mata manusia itu dibuat tajam terbelalak setelah disingkap oleh Allah semua tabir-tabir yang selama ini menyingkap, yang menutup dia, sehingga betul-betul semuanya cetha, enggak ada lagi yang ini, enggak ada lagi yang ini, samar lagi. Semua keburukan-keburukan jelas terlihat, perbuatan dia semuanya nampak jelas. Maka Allah katakan, yaitu pada hari itu mata manusia tajam, sangat jelas setelah disingkapkan oleh Allah segala penghalang-penghalang, sebagaimana ketika dia di dunia yang serba terhalang dengan berbagai macam kepentingan dunia. Wahaqa bihim maka nubi yastahzi'un, dan dia diliputi apa yang dulu itu diliputi dengan ancaman azab disebabkan perbuatan mereka dulu yang memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok tentang hari-hari atau hari kebangkitan. Maka dia dengan buruknya amal itu mereka diliputi, dikepung dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, al yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan pertemuannya dengan hari kalian ini. Kalian waktu di dunia melupakan hari pertemuan seperti ini, maka sekarang kalian dilupakan, kami Allah melupakan kalian sebagaimana kalian dulu melupakan hari pertemuannya seperti ini. Wa ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada bagi kalian penolong yang bisa menyelamatkan dari azab yang ditimpakan Allah kepada kalian, kepada mereka semuanya. Dzalikum, yang demikian itu siksaan yang Allah timpakan kepada kalian, bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa, karena selama ini kalian itu terhadap ayat-ayat Allah huzwa, ngece, memperolok-olok, menjadikan bahan ketawaan, sehingga menjadikan bahan permainan, sasaran untuk dilecehkan Al-Quran, ajaran-ajaran Quran, itu menjadi bahan pelecehan semuanya. Sebagaimana bapak sekalian, dai-dai jahanam, yang mengajak ke jahanam, orang yang mereka pemikirannya rusak, seperti orang-orang liberal dan semisalnya, maka kita akan melihat bagaimana Quran menjadi bahan pelecehan dari keyakinan-keyakinannya, dari syariat-syariatnya, dari adab akhlaknya, itu menjadi bahan pelecehan. Jadi bahan pelecehan. Contoh umpamanya, nek yang masuk surga itu hanya kita yang muslim, nanti dahlik sepinya surga, terus dalik keselih nyapu surga sing luasnya seluas segitu nganti tekle umpamanya. Lah wong ning surga kok ndak pakai nyapu nganti kesel. Di surga itu semuanya tinggal bilang apa cemepak, antum bilang tinggal resik-resik wis enggak ada pakai regetan lagi. Mangan tanpa siso, antum makan tanpa keluar sisanya, makan tanpa kenyang, minum itu tanpa kemudian merasakan dia enggak butuh lagi minum. Semua kenikmatan itu akan dia nikmati tanpa mengeluarkan kesulitan, tanpa menanggung kesulitan. Ini pelecehan, termasuk syariat Allah dilecehkan, syariat jilbab dilecehkan, kemudian keyakinan-keyakinan dilecehkan. Ini semuanya pelecehan dari akidah, dari syariat, dari akhlaknya, itu jadi bahan ketawaan, jadi bahan ya ini penghinaan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Yang membuat orang-orang itu menjadikan agama menjadi bahan pelecehan, bapak sekalian, itu diantaranya karena hatinya itu tertipu dunia. Kalau bukan karena melek dengan dunianya orang kafir, karena dia itu karena gila dengan dunianya, jabatannya, duitnya, segala macamnya, itu kalau secara ilmu dia tahu sesungguhnya yang diajarkan Quran kayak apa. Wong dia sekolah di sekolah yang mengajarkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, akidah yang hak, akidah Quran dan Sunnah. Kalau bukan karena terfitnah dengan dunia, maka agama tidak akan jadi bahan pelecehan. Sehingga semua yang mereka rata-rata menjadikan Islam sebagai bahan pelecehan itu karena sedang tergila-gila mencari sesuatu dari bagian dunia, apakah ketenaran, apa jabatan, apa harta, apa karena ingin pertahankan masa, pengikut, semisalnya. Itu yang membuat kemudian sikap mereka kepada agama itu melecehkan. Fal yauma la yukhrajuna minha walahum yusta'tabun. Fal yauma, pada hari ini, la yukhrajun, mereka tidak akan mungkin dikeluarkan dari azab Allah. Tidak akan mungkin mereka dikeluarkan, dibebaskan dari azab Allah. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak akan mungkin diterima taubatnya. Pun tutup, taubatnya sudah tutup. Pintu taubat ditutup oleh Allah ketika satu, yurghir, nyawanya sudah ditenggorokan, tinggal tekseknya, maka taubat saat itu ditutup, tidak diterima lagi. Yang kedua, ketika muncul matahari dari arah tenggelamnya, dari muncul dari barat, maka sudah ditutup pintu taubat tersebut. Dan kalau sudah mereka nanti diazab di jahanam, mereka tidak akan dibebaskan dari azab tersebut karena sudah tidak ada lagi yang bermanfaat untuk mereka. Wa falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh langit, Rabbnya bumi, dan Rabbnya seluruh alam semesta yang ada. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kaum mukminin sehingga mengagungkan Allah dan tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak melecehkan dan tidak meremehkan ini kepada agama Allah. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi, baginya adalah kebesaran di langit dan di bumi. Al-kibriya, yang patut menyandang hanya Allah. Kalau ada manusia yang mereka itu berselindang al-kibriya, ini kesombongan, nanti akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Zat yang maha perkasa, enggak ada yang bisa mengalahkan, dan Allah Zat yang maha bijaksana. Di balik keperkasaan Allah, Allah tidak diktator, tetapi Allah bijaksana. Segala keputusannya itu adalah tepat sesuai dengan yakni ilmu, enggak ada kedzalimannya, termasuk hukum-hukum Allah tidak ada kedzalimannya sama sekali. Lebat Al-Ahqaf, bismillahirrahmanirrahim, ha mim, namanya pun huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ini di antara faedahnya untuk menunjukkan Quran itu yang merupakan kalamullah tersusun dari huruf-huruf seperti ha mim sebagaimana perkataan manusia juga, tetapi ketika sudah dibandingkan antara Quran kalamullah dengan ucapan manusia, maka akan terjadi perbedaan bainal khaliq wal makhluk, seperti perbedaan pencipta dengan makhluk. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim. Alkitab yaitu Al-Quran itu turun minallah, dari Allah. Bukan dari profesor, bukan dari pemikir, bukan dari sekelompok orang yang membuat Quran. Apalagi dari Rasulullah Muhammad SAW. Quran itu turunnya dari Allah SWT, Al-Aziz. Kitab yang gagah, perkasa. Allah Al-Aziz. Karena Allah Al-Aziz, kitab yang Allah turunkan juga kitab yang memiliki izzah. Kitab yang perkasa. Tidak ada yang bisa melemahkan kitab Al-Quran. Kitab yang tidak bisa dipalsukan oleh manusia karena izzahnya kemuliaan Al-Quranul Karim. Al-Hakim yang semua isinya bijaksana dan tepat, hukumnya itu adalah hukum yang bijaksana. Tidaklah mengatakan Quran itu penuh dengan kedzaliman kecuali jahil murakab minal juhala muttabiul hawa, pengikut hawa nafsu. Orang yang mereka telah buta mata dan buta hati mereka. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi kecuali semuanya itu Allah ciptakan dengan hak, dengan benar, tidak ada unsur kebatilannya. Wa ajalin musamma, dan betul-betul Allah ciptakan sampai waktu yang Allah kendaki, yakni kapan keberlangsungannya. Sesuai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ada ajalnya, langit ada ajalnya, bumi ada ajalnya, itu kiamat yang akan menjadikan hancurnya semuanya. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Orang-orang kafir terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka yaitu Al-Quran dan berbagai macam peringatan-peringatan agama, mu'ridun, mereka berpaling. Melingos, mereka tidak menyambut dengan hangat, tetapi mereka melingos. Qul, katakan ya Rasulullah SAW, ara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau menurut kalian, pendapat kalian bagaimana tentang yang kalian sembah selain Allah? Aruni ma dza khalaqu minal ardi. Coba tunjukkan kepadaku, kata beliau. Apa sih yang telah mereka ciptakan minal ardi, dari di bumi ini? Hasil karya mereka itu mana? Coba ciptaannya mana kalau mereka disembah? Kok mereka itu kalian sembah? Amlahum syirkun fis samawat. Apakah mereka itu memiliki sekutu di langit? sehingga memiliki saham di langit, penciptaan langit juga enggak juga. Utuni bi kitabin min qabli hadza. Coba kalau kalian itu merasa benar dengan syirik yang kalian lakukan, datangkan kitab mana sebelum ini yang menjelaskan benarnya perbuatan kalian, yang membenarkan syirik kalian. Au atharatin min ilmin, atau warisan dari ilmu yang terdahulu mana yang membenarkan perbuatan syirik kalian. In kuntum shodiqin, kalau kalian orang yang jujur, kalau orang yang benar, mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan bukti tentang syirik yang mereka lakukan, kecuali buktinya itu hanya ini sudah jadi keyakinan leluhur turun-maturun, sehingga mereka tinggal ini neruskan warisan leluhur. Bapak sekalian, pindah mali. Leluhur ini konten kali. Leluhur model iblis kali leluhur model Adam. Niku kabeh nggih leluhur, artinya leluhur itu orang yang terdahulu dari kita. Kalau iblis sesungguhnya bukan leluhur, karena tidak luhur. Luhur itu artinya punya budi pekerti dan punya keluhuran, ketinggian, akhlak, dan kedudukan. Kalau Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, ya bukan leluhur. Mereka bukan luhur, karena mereka adalah penjahat. Penjahat, Ming dalam kamus, dalam kamusnya orang. Kalau menurut iblis, Adam penjahat. Kalau menurut Adam, iblis penjahat. Kalau menurut Fir'aun, Musa penjahat. Menurut kitabnya Musa, Fir'aun penjahat. Mung kita pengen pakai kamus ingkang pundi. Kalau kita pengen dikatakan orang yang baik menurut jalur kenabian, ya kita ketah ngagem jalurnya kenabian. Sehingga penjahat adalah ya warisan-warisan iblis turun-temurun sampai sekarang. Ini kita di barisan iblis akan mengatakan bahwa jalur nabi-nabi ini para penjahat. Tinggal kita kantun milih pundi. Dua-duanya itu di dunia ini mereka tarung terus. Walladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Orang-orang mukmin itu dia perang di jalan Allah. Ya dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan jihadnya, mereka fisabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit tauhid. Orang-orang kafir dan yang semisalnya mereka berperang di jalan tauhid. Kantun panjenengan badhe nderek fisabilillah napa fisabilit tauhid? Bondone ajeng tinggi fisabilillah napa fisabilit tauhid? Kemudian waktu ilmu dakwah kita ajeng fisabilillah napa fisabilit tauhid? Namun kali niku alternatifipun. Nek mboten fisabilillah fisabilit tauhid, ajeng dijenengi napa kemawon niku tetep naminipun sabilut tauhid. Jalannya tauhid. Nek mboten fisabilillah niku fisabilit tauhid. Ajeng dijenengi ngangge jeneng napa kemawon. Ampun tertipu kalih jeneng-jeneng dan ampun tertipu dengan ungkapan-ungkapan manusia. Sebab di antara cara syaitan, mereka itu akan menggunakan zukhrufal qawli ghururan. Kalimat-kalimat yang indah penuh dengan hiasan zukhruf ning ghururan penuh dengan tipuan. Niku cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Kita gantos pelajaran sekalian.